الثانية أيضاف هذا الإحداث إلى الدين والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا والمراد بأمره هنا دينه وشرعه فالمعنى المقصود في البدعة أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع والثاني الحروج على نظام الدين ويلحق بهما أصل ثالث وهو الذرائع المفضية إلى البدعة وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ولم تكن من قبل فهذه لا تكون بدعة اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين الثالثة ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص ولا عام والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقوله ليس عليه أمرنا وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص فمما أحدث في الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي عام ما ثبت بالمصالح المرسلة مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ومما أحدث في هذا الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي خاص إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص ومثله أيضا إحياء الشرائع المهجورة والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتا بينا ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صح تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات فإن هذه الأمور الشرعية ابتدأ فعلها مرة ثانية بعد أن هجرت أو جهلت فهو إحداث نسبي ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى في نظر الشرع إحداثا ولا يكون ابتداعا إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد kita lanjutkan penjelasan penulis wafakahullah tentang makna bid'ah dalam syariat. Sudah diterangkan sebelumnya tentang haddul bid'ah wa haqiqatuha, batas dan hakikat daripada bid'ah fi nadhar syari', dalam pandangan syariat itu memenuhi atau meliputi tiga apa ketentuan ya. Yang pertama ihdas, yang kedua an yudhafa hadzal ihdas ila ad-din, yang ketiga alla yastanida hadzal ihdas ila aslin syar'i. Terjadi yang namanya ihdas, dan ihdas ini dinisbatkan kepada agama. Kemudian ihdas ini tidak punya sandaran dalil yang syar'i. Nah, ketentuan yang pertama tentang ihdas dari sabda Nabi SAW, man ahdasa. Begitu pula dalam riwayat yang lain, wa kullu muhdasatin bid'ah. Artinya ihdas itu adalah al-ityan bil amril jadidil mukhtara, mendatangkan suatu perkara baru yang dibuat, yang diada-adakan. Alladzi lam isbaq ila mislihi, yang tidak didahului oleh yang apa semisalnya. Taib. Dan sudah diterangkan bahwa ihdas itu ada yang mutlak, ihdas mutlak. Ini memang itu masih baru pertama, belum ada sama sekali sebelumnya yang semisal itu. Jelas. Ada yang jenis ihdas itu ihdas nisbi. Dia dikatakan hal yang baru, ya, walaupun sebelumnya ada yang semisal dia, hanya saja apa sudah ditinggalkan, kemudian dihidupkan lagi. Itu namanya ihdas nisbi. Tayyib. Maka semua yang baru, ya, yang diada-adakan itu masuk dalam kategori ihdas, madzmuman kana aw mahmudan. Baik itu hal yang tercela atau yang terpuji. Ya. Jadi sampai sini saja belum dihukumi bid'ah, ya. Karena ihdas itu sangat luas. Bisa hal yang tercela, bisa hal yang terpuji. Fiddini kana aw fi ghairi. Dan ihdas itu bisa hubungannya dengan urusan agama, bisa juga dengan apa? Urusan di luar agama. Tayyib. Sampai sini saja belum bisa kamu menghukuminya dengan bid'ah. Jelas. Tapi dari sini kamu bisa mengeluarkan apa saja yang tidak termasuk ihdas, ya, maka dia berarti bukan masuk dalam kategori bid'ah. Jadi setiap bid'ah itu ihdas, tapi tidak semua ihdas itu apa? Bid'ah. Jelas. Tayyib. Dan apa yang bukan ihdas, jelas itu bukan bid'ah. Baik. Nah, sekarang kita bahas qaid yang kedua, yaitu an yudhafa hadzal ihdasu ila ad-din. Ihdas yang dimunculkan, yang muncul tersebut dinisbatkan kepada agama. Nah, ini mempersempit. Ya, ihdas yang tadinya sangat luas, ya, dipersempit yang nisbatnya kepada agama. Nah, wadalilu ala hadzal qaid, dalil untuk apa ketentuan yang kedua ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi amrina hadza. Yes, man ahdatha fi amrina hadza. Man ahdatha itu umum. Nah, fi amrina hadza ini qaid. Yes. Siapa yang berbuat ihdas dalam urusan kami, maksudnya urusan agama ini. Wal muradu bi amrihi hauna dinihi wa syar'i. Sehingga maksudnya fi amrina itu dalam urusan agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Lihat kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Begitu diterangkan. Fal makna al-maqsudu fil bid'ah, sehingga makna yang dimaksud dalam bid'ah adalah ayyakun al-ihdathu min sya'nihi an yunsaba ila syar. Yaitu ihdath yang dimunculkan itu perkaranya adalah dinisbatkan kepada syariat. Kalau tidak dinisbatkan kepada syariat, itu di luar apa? Kategori bid'ah. Tapi ini dinisbatkan kepada syariat, wa yudhafu ila ad-din, diidhafakan kepada agama, dianggap sebagai bagian dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Nah, kalau dinisbatkan hal yang muhdats tadi kepada agama, kepada syariat, ini yang kemudian berpotensi untuk apa? Masuk dalam perkara bid'ah. Wa hadzal ma'na yahsulu bi wahidin min usulin thalatha. Dan makna ini bisa terwujudnya dengan satu dari tiga dasar yang sudah disebut sebelumnya. Al-aslul awal, yang pertama adalah at-taqarrub ilallah bima lam yusyrak. Bagaimana kita tahu ini ihdats dinisbatkan kepada agama? Dengan lihat usul salafanya ya. Yang pertama, kalau ihdats tadi dianggap sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Orang melakukannya itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang tidak disyariatkan. Tapi dia niatkan apa? Taqarrub. Nah, ini kelihatan. Kalau sudah begini berarti apa? Nisbahnya kepada agama. Nah, kadang orang mengatakan, oh saya enggak mengaitkan dengan Islam. Tapi niatmu melakukan itu untuk apa? Biar lebih dekat dengan Allah kan? Nah, itu namanya kamu apa? Menisbatkan kepada agama. Karena cara mendekatkan diri kepada Allah tiada yang kecuali dengan apa? Beragama, berislam ya. Nah, kamu menganggap itu mendekatkan diri kepada Allah, berarti itu artinya kamu menisbatkan hal itu kepada agama. Walaupun kamu mengatakan apa? Saya tidak melakukan itu, saya tidak mengatakan begitu. Al-ibra bil haqa'iq. Ya. Nilai itu apa? Berdasarkan hakikatnya. Wasani, usul yang atau asal yang kedua adalah al-khuruju ala nizamiddin. Kalau hal yang muhdats tadi konsekuensinya adalah apa? Keluar dari tatanan agama ya. Dibuat hal yang baru dan konsekuensinya dengan melakukannya orang itu keluar dari tatanan agama. Padahal agama sudah ngasih aturan. Dengan membuat hal yang baru berarti keluar dari aturan agama. Itu namanya nisbatnya kepada agama. Efeknya itu kepada agama. Jelas. Wa yulhaqu bihima aslun tsalits. Dan disamakan dengan dua asal tadi, asal yang ketiga yaitu wa huwa dzara'iul mufdiyatu ilal bid'ah. Segala celah jalan yang mengantar kepada bid'ah. Artinya sudah ada bid'ah yang asalnya. Kemudian ada hal lain yang ini mengantar kepada bid'ah. Paham? Maka ini pun dihukumi sama al-wasailaha ahkamul maqasid. Kalau maksudnya kepada bid'ah yang sudah nampak jelas, maka segala yang mengarah ke sana, menguatkan jalan ke sana ya, itu hukumnya juga bid'ah. Paham? Jadi kalau ingin tahu apakah dia ini yudhafu ila din, yunsabu ila din, maka perhatikan tiga usul ini ya. Ketika orang melakukannya, apakah niatnya taqarrub ila Allah? Kalau iya ya, berarti ini nisbatnya kepada agama. Ketika dia melakukan itu, apakah artinya dia keluar dari nizamuddin? Kalau iya, berarti itu nisbatnya kepada agama. Paham? Apakah dia itu mengantar kepada bid'ah yang sharih, yang jelas? Nah, kalau iya, berarti itu juga sama. Nisbatnya kepada agama. Paham? Entah tujuannya untuk bagi dia ya, menurut anggapan dia menguatkan agama atau untuk merusak agama ya. Kalau menguatkan kan ya taqarrub itu ya. Kalau merusak ya kayak keluar dari tatanan. Itu sudah dikatakan berarti nisbatnya kepada agama. Nah, dampaknya baik secara langsung atau tidak langsung itu kepada agama. Wa bi hadzal qaid, maka dengan ketentuan yang kedua ini, takhrujul mukhtara'atul madiyah, keluarlah hal-hal baru yang dimunculkan tanpa ada contoh sebelumnya yang bersifat apa? Materi. Paham? Materi. Kayak penemuan mic-nya, penemuan apalagi AC misalkannya, apalagi itu al-mukhtara'at al-madiyah wal-muhdathatud dunyawiyah, hal-hal baru yang bersifat keduniaan, mimma la silata lahu bi amriddin, yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Misal masjidnya kemudian dipasang AC misalkan gitu ya. Orang pasang AC itu apakah niatnya untuk taqarrub? Ya enggak lah ya. Paham? Zat AC-nya ya? Enggak. Ya. Atau untuk keluar dari nizamuddin. Mana nizamuddin yang mana yang membuat apa terkacaukan dengan adanya itu? Tidak ada. Ya. Jelas itu sekedar apa? Urusan materi ke dunia, keduniaan. Ya. Begitu pula dengan hal-hal yang lain yang mungkin dulu tidak ada sekarang ada, tapi bukan dalam urusan agama. Wa kadzalika al ma'asi wal munkarat allati istahdathat. Begitu pula maksiat atau kemungkaran yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Apakah disebut bid'ah? Tidak, karena itu bukan urusan agama. Maksudnya paham ya? Amruddin ya. Amruddin itu maksudnya kayak tadi, taqarrub khuruj ila nizamuddin. Entah itu yang sifatnya konstruktif ini ya, atau destruktif. Walam takun min qabl, yang kemaksiatan atau kemungkaran itu sebelumnya tidak ada. Kemudian muncul. Apakah itu bid'ah? Bukan. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Bukan berarti agama membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, bukan maksudnya. Ini maksudnya adalah tentang perintah agama, tatanan agama yang datang dari Nabi SAW. Fahadhi la takunu bid'atan, maka yang seperti ini tidaklah dikatakan apa? Bid'ah Allahumma illa in fu'ilat ala wajhi taqarrub. Ya, lihat. Kecuali kalau maksiat kemungkaran tadi dikerjakan dengan maksud apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara maksiat. Nah, itu bid'ah berarti. Kalau enggak ada gitu, enggak, ya kan? Karena umumnya orang bermaksiat itu apa yang dia rasakan? Dekat atau jauh dari Allah Ta'ala? Jauh. Dia sendiri orang pelaku maksiat pun tahu dia kotor, dia apa? Jauh dari agama kan gitu ya. Sehingga kalau sampai situ saja enggak bid'ah. Itu enggak ada urusan sama agama. Tapi kalau maksiat tadi, kemungkaran tadi dianggap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bid'ah. Contohnya ya, nada dan dakwah misalnya. Dakwah lewat nyanyian konser gitu ya. Itu kan dasarnya maksiat. Paham? Jadi kalau orang melakukannya tidak mengaitkan dengan Islam, dengan agama, itu urusan maksiat ya. Enggak bid'ah gitu. Tapi kalau kemudian diislamisasikan. Paham? Nah, nyanyian Islami. Ya. Dangdut Islami gitu ya. Nah, ini ngawur ini. Kalau udah kayak gini nih, bukan lagi maksiat ini. Ini namanya bid'ah. Paham? Dakwah kemana-mana bawa gamelan. Kayak kanjeng ini. Oke, kanjeng. Kemana-mana bawa gamelan, bawa alat-alat musik gitu. Tapi siarnya apa? Islam, agama. Iya kan? Nah, walaupun dia enggak mau dibilang ustaz, enggak mau dibilang kiai. Tapi akhirnya kamu membawa nama Islam enggak? Kalau memang murni budaya ini sudah budaya saja, enggak usah bawa nama Islam. Tapi kan dia bawa nama Islam. Iya kan? Cerita tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang apa? Kalau memang mau budayawan, budayawan aja sudah. Enggak usah campur-campur dengan apa? Islam. Yakin enggak ada yang laku ini ya? Karena di bawa-bawa Islam itulah yang kemudian apa? Bikin orang apa? Mau berjam-jam sampai tengah malam dengerin. Karena ada bau-bau Islamnya. Coba kalau murni gitu ya. Murni budayawan aja. Enggak payu, enggak payu. Yakin. Al-Muhyi. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya insyaallah. Fa hadhi la takunu bina illa Allahumma illa an in fu'ilat ala wajhi taqarrub. au kanat dari'atan ila an yudhanna annaha minad din, atau hal maksiat atau mungkar tadi menjadi celah pembuka jalan, ya, dianggapnya itu sebagai agama. Nah, jelas sebagai agama, misalnya terorisme ini ya, membunuh nyawa yang tidak hak untuk dibunuh dengan nama apa? Jihad. Namanya jihad, padahal itu maksiat, ya, dosa itu, ya. Jelas, masa datang ke gereja, ke bukan ranah perang gitu, terus ngebom, terus dengan nama apa? Bom syahid. Nah, dengan nama jihad. Nah, itu dari ah, bikin celah sehingga orang menganggap itu apa? Nah, ini Islam, ini Islam. Nah, itu bid'ah kalau sudah begitu, ya. Kalau memang dia kebencian saja, ya kebencian, jangan bawa-bawa apa? Nama Islam. Nah, Islam tidak pernah mengakui apa? Tindak kemaksiatan kemungkaran. Nah, apalagi dengan nama jihad. Jihad itu amalan yang paling puncak dalam Islam. Kok dikesankan apa? Bengis, sadis. Ya kan? Dari mana? Tidak. Perang yang syar'i, ya, perang yang syar'i. Itu yang namanya orang tua, perempuan, anak-anak, haram, haram ibu. Orang yang ahli ibadah, sibuk dalam urusan ibadah, enggak ada urusan dalam apa? Memerangi umat Islam. Haram, haram dibunuh, enggak boleh. Hewan-hewan rumah atau kebun-kebun itu haram, enggak boleh dirusak pada asalnya. Jelas. Tapi dengan orang-orang model teroris itu, nah, semua diislamkan, ya, dianggap ini Islam. Mana ada? Ya. Dari, nah, itu nyami bid'ahnya, bid'ahnya khawarij. Jelas. Nah, ketentuan yang kedua ini pentingnya, bahwa perkara yang muhdats tadi, ya, kalau ingin dinilai bid'ah harus ada apa? Kaitan dengan Islamnya, dinisbatkan kepada Islam, kepada agama, kepada syariat. Nah, kalau tidak dikaitkan dengan agama, tidak dinisbatkan kepada syariat, tidak dihubung-hubungkan dengan Islam, itu lain perhal, bukan bid'ah, ya. Bid'ah itu kalau sudah mulai apa? Dikait-kaitkan dengan Islam, dengan syariat, dengan agama. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan melihat usul talatha tadi, ya. Kalau dia melakukan hal yang muhdats tadi, keinginannya, maksudnya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, nah, ini namanya sudah dia kaitkan dengan urusan agama. Atau ingin keluar dari tatanan agama yang sudah ada, dia bikin tatanan baru. Nah, ini, nah, merubah ajaran Islam yang sudah ada. Atau zari'ah yang mengantar kepada bid'ah. Artinya kalau dibiarkan itu, orang akan menganggap inilah Islam, padahal bukan sama sekali. Jelas? Kemudian yang ketiga, alla yastanida hadzal ihdats ila aslin syar'i. Hal baru yang diadakan tadi tidak bersandar kepada dalil yang syar'i, sumber yang syar'i. Dalil syar'i itu apa? Quran, sunnah, ijma, qiyas yang sahih. Itu. Nah, dia enggak ada sandarannya. Bi tariqin khas wala am. Baik dengan jalan khusus, ya. Dalil khususnya, ayat apa, surat apa, hadis apa, riwayat siapa, gitu ya. Ijma yang dalam masalah itu, misalkan. Enggak ada. Atau tidak pula apa? Dari jalan umum, dalil yang sifatnya apa? Umum, yang dia bisa masuk dalam keumuman tadi, juga enggak ada. Sama sekali enggak ada dalilnya, enggak ada dasar, enggak ada sandaran syariatnya. Nah, itu lengkaplah nisbatnya sebagai bid'ah, hakikatnya sebagai bid'ah. Wa dalilu ala hadzal qaid, Dalil untuk ketentuan yang ketiga ini adalah qauluhu sallam ma laisa minhu, apa yang tidak termasuk dari agama, ya, apa yang tidak termasuk dari agama. Nah, terus dinisbatkan sebagai agama. Yang baru yang dimunculkan. Nah, ini bid'ah. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah kami padanya. Enggak ada perintahnya. Enggak ada ajaran, enggak ada tuntunannya. Tapi dinisbatkan kepada Islam, dianggap sebagai syariat. Padahal enggak ada tuntunannya. Sehingga dari sini kita tahu betapa hadis Nabi SAW ini hadis yang singkat, ya, tapi menyeluruh dari semua sisi. Ini yang disebut jawami'ul kalim. Hakikat bid'ah, hafalkan saja hadis ini. Man ahdatha, satu, ya, fi amrina ma laisa min, tiga, bahwa rad. Nah, kalau orang bilang, wah ini jenius sekali, cerdas sekali, cuma tiga kalimat sudah. Nah, selesai. Tapi ini adalah kalam nubuwah, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini kekhususan Nabi SAW, ya. Beliau dikasih oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, kemampuan berucap yang singkat, tapi apa, syarat akan makna, dan tidak bisa kamu cari apa lemahnya itu. Nah, sehingga nilainya itu sebagai hujjah, dalil, yang kalau kamu pegangi, kamu tidak akan sesat selamanya. Taraktu fikum amri ma in tamassaktu bihi wa lam tadilu abad, kitab Allah itu hak, ya. Yang ini gak bisa kalau bukan Quran Sunnah, gak bisa. Kamu pegangi, kamu gak akan kenapa sesat. Nah, karena dia hak, ya, la raiba fi. Tayyib. Wa bihadzal qaid, dengan ketentuan yang ketiga ini, takhrujul muhdatsatul muta'alliqatu bid-din mimma lahu aslun syar'i amun aw khas. Dengan adanya ketentuan ketiga ini, maka perkara baru yang dinisbatkan kepada agama yang punya dasar dalil syar'inya, entah itu dalil umum atau dalil khusus, maka tidak masuk dalam kategori bid'ah, akan ada sandarannya. Walaupun di zaman Nabi mungkin belum ada. Jelas, belum muncul. Jelas. Tayyib. Kemudian dinisbatkan kepada agama tapi ada asalnya. Maka ini bukan bid'ah. Fa mimma uhditsa fid din wa kana mustanidan ila dalilin syar'iyyin 'am. Contohnya apa? Contoh yang sandarnya kepada dalil syariat yang umum adalah ma thabata bil masalihil mursalah, apa yang thabit, yang tetap berdasarkan apa, kemaslahatan penyampaian risalahnya. Nanti ada pembahasan lagi apa itu al masalih al mursalah. Intinya adalah bagaimana tersampaikannya risalah Islam. Karena dakwah itu perintah, enggak perintah, ya. Udu ila sabili rabbik, itu tujuannya untuk apa? Penyebaran risalah. Jelas? Kemudian juga Nabi bersabda apa? Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunafir, mudahkan, jangan persulit. Ya, buat orang itu gembira dengan agama ini, jangan membuat orang lari. Itu dasar, ya, yang disebut dengan apa? Al-masalih al-mursalah, maslahat penyampaian syariat. Misalkan Quran diterjemahkan ke bahasa lainnya. Biar apa? Biar orang paham, begitu. Jelas. Atau apalagi, ya, menggunakan fasilitas internet. Ya. Ya. Dalam bentuk tulisan atau suara misalnya. Itu maslahih mursalah. Paham? Kemaslahatan penyebaran syariat. Jelas? Nah, kalau contoh yang ada dalam asar, mislu jam'is sahabati lil Quran. Ketika sahabat radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang di zaman Nabi tidak ada. Paham? Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq mulai disatukan dalam mushaf. Apa itu bid'ah? Tidak. Ya. Sesuatu yang muhdats enggak? Muhdats. Jelas. Zaman itu enggak disatukan. Terus setelahnya baru disatukan. Dinisbah kepada agama enggak? Jelas nisbah kepada agama ya. Untuk menjaga Al-Qur'an ya. Kemudian ada sandaran syariah enggak? Ada, jelas di zaman Nabi ada enggak penulisan? Ada, asalnya ada ini. Berarti enggak masuk yang ketika ini saja. Iya. Asalnya ada di zaman Nabi ada penulisan. Cuma untuk satu mushaf itu tidak dilakukan karena memang apa? Tidak ada faktor yang mengharuskan. Tapi di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada faktor yang mengharuskan, yaitu banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di medan tempur. Paham? Yang kalau begini terus bisa habis yang penghafal Al-Quran, bagaimana generasi selanjutnya? Nah, jelas. Maka dari itulah diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk bukukan ya Abu Bakar. Bukukan dalam satu mushaf. Nah, khawatir apa? Para penghafal itu makin lama makin banyak yang gugur, terus bagaimana dengan generasi setelahnya nanti? Maka di satu, dan itu disepakati sahabat. Dan itu ada asalnya apa? Dalil umumnya tentang penulisan mushaf. Begitu pula Al-Qur'an disebut Al-Kitab enggak? Al-Kitab. Apa makna Al-Kitab? Sesuatu yang disatukan ya kan? Dalil umum. Walaupun di zaman Nabi tidak dilakukan. Karena faktor yang mengharuskan tidak ada. Ada Nabi di tengah-tengah mereka. Ya. Dan para penghafal juga banyak. Dan seterusnya tidak ada faktor yang mengharuskan disatukan. Tapi di zaman setelah Nabi wafat. Nah, itu ada faktor yang mengharuskan itu. Maka dilakukan dan itu dengan ijma sahabat. Sehingga mohon maaf ya orang yang suka mengaitkan urusan ini kemudian dengan mengatakan ini dalilnya sahabat berbuat bid'ah. Anda perlu sekolah lagi lah. Walaupun katanya Anda sudah dokter ya. Dokter Anda itu masih apa? Perlu tanda tanya ini. Jadi harus lolos tiga ini misalnya. Iya. Contoh, wa mimma uhditsa fi hadzal din wa kana mustanidan ila dalilin syar'iyyin khass. Sekarang kalau sandarnya dalil syar'i yang sifatnya khusus, bukan dalil umum, dalil khusus. Naam. Ihdatsu salati tarawih jama'atan fi 'ahd Umar radhiyallahu anhu. Ini dimunculkannya kembali salat apa? Tarawih berjamaah di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ini juga banyak orang-orang yang apa menganggap ada bid'ah hasanah pakai dari dunia. Padahal ini enggak masuk dalam kategori bid'ah menurut syariat. Nah, karena apa? Ada sandaran dalil syar'i yang khas, yang khusus masalah itu. Jelas? Fa innahu qad istanada ila dalilin syar'iyyin khas. Tayyib. Apa dalil khasnya? Nabi pernah melakukan, ya. Jadi imam berjamaah di masjid qiyamul Ramadan. Itu tarawih. Ya, walaupun hanya berjalan malam saja. Kemudian beliau hentikan karena satu illah takut khawatir, ya. Hukum akan menjadi wajib dan menjadi berat buat umat beliau. Beliau sengaja untuk apa? Tidak meneruskannya lagi. Tapi ketika beliau sudah meninggal, wahyu sudah berhenti, tidak akan ada lagi perubahan syariat. Maka apa yang dihadirkan hilang enggak? Hilang. Walaupun di zaman Abu Bakar As-Siddiq dia enggak membuat itu ya. Tapi bukan berarti apa? Enggak boleh gitu ya. Jelas. Nah, pas di zaman Umar, beliau membuat itu. Jelas. bukan bid'ah. Walaupun Umar radhiyallahu anhu sendiri mengatakan apa? Nikmatil bid'ah hati. Sebaik-baik bid'ah lah ini. Maksudnya bid'ah dalam apa? Artian lughah. Beliau itu orang yang paham agama, paham lughah. Jangan mendebat Umar dalam urusan bahasa. Dia itu ahli bahasa. Apa Umar nanti? Hey, dia itu seorang khatib di zamannya, sejak zaman jahiliyah. Ya, yang apa suka diutus oleh kaumnya untuk urusan diplomasi, ya, antar suku, ya, atau ketika ada kasus-kasus besar, siapa yang jadi juru bicaranya? Umar bin Khattab. Karena bahasanya, bersyairnya pandai, sastranya tinggi, sehingga dia ketika dia bacakan ayat Al-Quran oleh saudaranya itu ya, bergetar dia, karena dia ngerti betul nilai bahasa itu. Ya kan? Jadi jangan debat Umar dalam masalah bahasa ya. Dia paham betul ya. Dan juga jangan mendebat Umar dalam masalah syariah. Dia paling anti dengan yang bid'ah. Ya. Nah, apa-apa yang enggak ada sandarnya dari Nabi. Kamu pernah dengar siapa Abu Musa al-Asy'ari ketika bertamu ke tempatnya Umar? Ya. Salam sekali Umar enggak jawab karena sibuk. Nah, salam dua kali enggak ada jawab, sampai tiga kali terus Abu Musa pergi. Umar merasa ini dari mana ajaran kayak gini? Ketemu Abu Musa tanya, kata Abu Musa, "Ya dari Nabi, Nabi yang ngajari kami. Datangkan saksimu." Kalau enggak. Saya kurang yakin saya. Sampai datangkan saksinya Abu Sa'id al-Khudri. Terus Abu Musa sampai murung. Orang kayak saya kok enggak dipercaya. Bukan masalahnya saya enggak percaya, tapi urusan hadis Nabi itu berat bagi saya. Ya, harus ada penguat ini sampai saya yakin. Kalau ini memang ada tuntunannya. Lihat. Artinya Umar paling anti enggak dengan bid'ah? Paling anti. Kok tiba-tiba kemudian nikmatil bid'ah tu hadi diartikan bid'ah dalam agama? Nah. Dia yang paling anti dengan bid'ah. Orang ngamalkan agama yang dia enggak yakin dalilnya. Wah, masalah bisa dikasih pelajaran sama Umar. Bang. Nah, pernah dengar orang yang sholat sunnah ya setelah asar sama Umar dikejar-kejar ini. Karena ada larangannya Nabi. Ya. Termasuk waktu karoha. Jelas sama Umar dikasih hukuman itu. Nah, artinya dia paling cemburu kalau udah urusan agama yang enggak ada sandarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa masuk akal kalau dia yang seperti itu kemudian membuat hal bid'ah yang enggak ada contohnya dari Nabi? Sangat enggak masuk akal. Nah, sehingga enggak bisa ya. Enggak bisa kamu jadikan ini sebagai hujah bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Kamu perlu belajar lagi. Ya, sekedar jadi dokter saja, Pak. Enggak jaminan. Wa misluhu aidan, contoh lagi, ihya'u syara'il majhurah. Menghidupkan syariat yang apa? Sudah ditinggalkan banyak orang. Mahjurah. Iya, mahjurah. Nah. Seperti apa? Misalnya as-salatu bin ni'an. Sholat pakai sendal, udah banyak ditinggalkan orang. Kamu hidupkan lagi, ya, itu bid'ah enggak itu? Ya tidak, paham? Karena ada apa? Asal. Ada asal yang khas dalam masalah itu. Nabi pernah sholat pakai apa? Sendal. Jelas. Wa tamthilu lidzalika yatafawatu bihasabi zaman wal makan tafawutan bayina. Dan untuk membuat contoh itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Waktu dan tempatnya, dengan perbedaan yang sangat nampak jelas. Wa minal amthila, termasuk dari contohnya juga alaihi atas ini adalah zikrullah fi mawatinil ghaflah. Zikrullah di tempat-tempat yang biasanya orang itu lalai enggak baca zikir. Kayak masuk pasar. Banyak orang sudah apa? Enggak pedulilah masuk pasar, masuk aja. Padahal di situ ada zikir yang istimewa gitu. Lah, La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat pahala berlimpah, dihapus dosa macam-macam utamanya, tapi dia banyak atau sedikit yang enggak makan? Mungkin hampir enggak ada. Masuk pasar tradisional atau pasar modern, modern ke mall. Ada enggak orang masuk mall? La ilaha illallah. Ada yang paham. Masuk ke mana lagi? Ke minimarket. Masuk. Itu kan pasar. Tapi banyak yang lalai ya. Ya lewat-lewat aja, masuk-masuk aja. Harusnya apa? Dia banyak meraih pahala dengan masuk-masuk ke tempat itu kalau banyak zikir ini. Maka ketika orang itu menghidupkan ya syariat-syariat yang sudah banyak ditinggalkan orang. Nah, ini bukan bid'ah loh, bukan bid'ah. Ini ada sandaran jelas. Wa bin nadhar ila al-ma'na al-lughawi li lafz al-ihdath sahha tasmiyatul umur mustanidah ila dalilin syar'i muhdatsat. Kalau kita lihat makna bahasa ya untuk lafz ihdath ya, maka perkara yang ada sandarannya kepada dalil syar'i bisa enggak dinamakan muhdatsat? Bisa. Karena hal baru segitu saja kan? Hal baru kan umum ya. Umum. Jelas. Ini muhdats, ini baru. Iya memang muhdats, tapi bukan bid'ah loh, Mas. Jelas. Fa inna hadhil umur asy-syar'iyyah ubtudi'a fi'luha maratan tsaniyah. Karena perkara yang disyariatkan ini dimulai melakukannya pada kali yang kedua. Kedua, ba'da'an hujirat, setelah apa ditinggal? Au juhilat, atau sudah banyak yang enggak tahu. Fahwa ihdatsun nismi, sehingga ihdatsnya apa? Sifatnya nismi saja. Bukan mutlak. Jelas? Wa ma'lumun anna kulla ihdats dalla 'ala sihhati wa thubuti dalilun syar'i. Fala yusamma fi nadhar asy-syar'i ihdatsan. Dan sudah dimaklumi bahwa setiap ihdats membuat hal yang baru ya. Yang ada dalil yang menunjukkan kebenarannya atau keberadaannya lewat dalil yang syar'i, maka tidak dinamakan dalam pandangan syariat ihdats. Wala yakunu ibtidan, dan bukan pula apa perbuatan bid'ah. Idzil ihdats wal ibtida' wal unam innama yutlaqu fi nadhari syar' mimma la dalila alai. Karena ihdats dan ibtida' ya hanyalah dipakai kata itu dalam pandangan syariat untuk perkara yang tidak ada dalilnya. Nah, jadi kamu harus bisa apa memposisikan ini ihdats dalam istilah apa nih? Kalau istilah lughah ya bisa-bisa saja kamu sebut ihdats. Tapi kalau dalam istilah syariat, selama itu ada sandaran dalilnya, tidak bisa kamu bilang apa? Ihdats, Mas. Paham? Tidak bisa kamu bilang ibtida', itu perbuatan baru, beda, tidak bisa. Maka tiga ketentuan ini sangat penting sekali. Nah, itu dulu. Semoga manfaat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tiga rukun ini kan harus ada semua satu ya. Kalau yang masuk yang rukun yang kedua ini kan ada lagi usul salatan itu ya. Ini cukup satu aja ya, nggak harus semua ada yang usul salatan. Iya, iya. Cukup. Artinya satu. Untuk bukti ya. Ini dikaitkan dengan agama, itu buktinya apa? Ya lihat usul salatan lagi. Salah satunya. Salah satu aja, enggak harus semua kayak tadi. Sekedar untuk apa? Klasifikasi. Ini yang masuk kategori takarru, ini yang masuk kategori khuruj an nizamiddin, ini masuk kategori apa? Dari'ah. Kategorinya saja. Bukan syarat gitu. Bukan qaid. Kalau qaid yang tiga tadi, ihdats, kemudian idhafah ilad-din, dan bisa menjadi dari tidak ada sandaran dalilnya.